Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil ba'thi wa nushur amma ba'd. Para pendengar yang saya muliakan, berbahagia sekali kita masih bisa bersua lewat udara di kandung maksud tawasso bil haqq, agar kita tidak termasuk orang yang rugi, maka saling memberi nasihat dengan kebenaran. Allahumma amin, insya Allah. Para pendengar yang saya hormati, hikmah hari ini tentang pengamatan terhadap alam semesta. Para pendengar, kita telah mengetahui bahwa bumi tempat kita yang kita tempati ini adalah satu planet yang mengitari matahari sebagai pusatnya dalam waktu 360 hari atau 1 tahun. Sementara bumi mengitari matahari, ia berputar pula pada sumbunya dalam waktu 24 jam. Sehingga dengan demikian, terjadilah siang dan malam. Sebagaimana firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard, wakhtilafil lail wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam ciptaan Allah tentang matahari dan bumi merupakan satu perbedaan malam juga siang sebagai tanda bagi orang-orang yang mau menggunakan akal. Adanya siang dengan pancaran sinar matahari ke permukaan bumi mengakibatkan adanya awan yang kelak menjadi hujan. Hujan dapat menyirami tanah-tanah yang tandus, sehingga dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang memberi manfaat bagi manusia. Para pendengar yang saya hormati, di waktu malam yang cerah, kita dapat menyaksikan bintang-bintang yang tidak terbilang bertebaran di cakrawala laksana permata yang ditaburkan. Bumi, matahari, bulan, dan semua bintang-bintang itu merupakan suatu kesatuan yang tersusun serta teratur rapi. Masing-masing berjalan melintasi garis edarnya sendiri-sendiri, tidak pernah berbenturan atau salah jalan. Dalam keasikan menyaksikan alam semesta itu, akan tergetarlah hati dan jiwa karena kagum melihat keindahan alam yang tidak mungkin diciptakan oleh tangan dan otak manusia. Para pendengar yang berbahagia, timbullah suatu pengakuan dengan pernyataan batin yang tulus ikhlas bahwa alam semesta adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Alam semesta dengan semua isinya adalah menjadi bukti kebesaran ilahi. Allah memberikan mandat dan kepercayaan kepada manusia untuk mengolah dan mengambil manfaat dari alam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya, Allah menjadikan apa yang ada di bumi seluruhnya untukmu manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah, meskipun Allah telah memberikan hak yang demikian luasnya, tetapi harus pula disadari bahwa dalam mengambil manfaat dari alam atau dengan perkataan lain, dalam mencari rezeki, ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Apabila peraturan itu dipenuhi oleh manusia, selamatlah mereka semua. Sebaliknya tentu saja, apabila dilanggar, binasalah mereka. Peraturan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penggunaan hasil-hasil alam akan dapat kita ketahui melalui peraturan zakat, infak, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Melakukan dharma wisata ke daerah pegunungan atau ke pantai-pantai yang indah. Melakukan pelayaran ke tengah lautan lepas. Melintasi samudera dan benua dengan pesawat terbang. Menikmati buah-buahan dan makanan yang jarang ditemukan adalah merupakan sekumpulan pengalaman dan kenangan yang indah yang tidak mudah dilupakan. Semakin kita perhatikan keindahan alam, semakin terpautlah hati terhadap keindahan itu, kemudian timbul pengakuan bahwa keindahan alam itu bukan datang dengan sendirinya, tetapi berasal dari Pencipta yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Para pendengar yang budiman, melalui keindahan alam dapat menambah dekatnya diri kepada Allah. Di balik keindahan alam itu, terbayanglah keagungan dan ketinggian Penciptanya. Memupuk rasa cinta terhadap alam berarti sekaligus memupuk rasa cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin insyaallah. Sekian hikmah hari ini para pendengar. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.